sa ayun sa pabimbiangan, mamadyo ka manakan, malape bulan Ramadan, salamba jawe ka manangan. Barayo di kampung kita, adai budayo di tanah bundo, bajawe tangan saliang basuo, arek ganggam saliang manyapo. Salam barayo dari Minangkabau, dibuka kulai katupek gulai kapau, basanda gurau jusana dari rantau, nanlah pulang Minang maimbau. Salam barayo dari Minangkabau, basembuang tangan saliang manjambau, basanda gurau jurang kali basambuang manginyo panyiaran baputa kampung coba kulil yang Minangkabau babagi salam. Barayo di kampung kita, adai budayo di tanah buno, bajawe tangan saliang basu, are ganggam saliang manyapo. Salam barayo dari Minangkabau, dibuka kulai katupek gulai kapau,